Bismillah Ustaz, di tempat Ana masuk zona kuning. Bolehkah Ana sholat jamaah di masjid kampung? Masjid tersebut hanya khusus untuk warga saja, jarak soft 1 meter, tetapi tidak pakai masker. Baik, bagus. Zona kuning. Iya. Oh, kalau kampung mungkin karena hanya kampung situ iya, saja kan, mudah-mudahan relatif aman. Di kampung itu enggak ada yang terpapar kan? Nah. Dan kamu pakai masker?